بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا. Kita lanjutkan kajian fawaid-fawaid. Kalau pada pekan lalu kita membahas tentang nama Allah Al-Qadir, dan pada kali ini kita lebih dekat kepada pembahasan asas ketiga, kesempurnaan hikmah Allah Ta'ala, kesempurnaan kebijakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti perkataan di sini, ya faja'at barahinul ma'adi fil Qur'ani mabniyatan ala salasati usul. Asas yang pertama kita tahu tentang sempurnanya ilmunya Allah. Yang kedua sempurnanya kemahakuasaan dan kemahamampuan Allah. Yang ketiga, nah ini kita bahas sempurnanya hikmah dari Allah Ta'ala atas segala hal yang dia takdirkan atau dia ciptakan atau dia berikan. Dan segala hal yang terjadi ini pasti ada hikmahnya, dan itu telah Allah Ta'ala berikan melalui dalil-dalil. Kita baca dulu di sini, ada terjemahannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami la'ibin. Tidaklah kami orang yang bermain-main. Tidaklah kami main-main dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa qawluhu wa ma khalaqna as-samaa'a wal ardh wa ma bainahuma baathila. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Baathil ini sia-sia. Lawan dari hak. Ya. Kemudian serta firman Allah Ta'ala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Afwan. Wa qawluhu ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ini salah satu tafsirannya. Kemudian wa qawlihi afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fa ta'ala Allahul malikul haq. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fa ta'ala Allah, Maha Tinggi Allah, Al-Malikul Haq, Raja yang hak yang sebenarnya. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, itu sama dalam kehidupan dunia dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Walihada kana as-sawabu an al-ma'ada ma'lumun bil 'aqli ma'a asy-syara'. Berdasarkan uraian di atas, ya, diketahui bahwasanya al-ma'ad, hari kebangkitan, hari kembalinya kita kepada Allah, ma'lum, merupakan perkara yang ma'lum, tidak mungkin diingkari bil aqli, ya, baik secara akal ma'al syara', dan juga bergandengan secara syar'i. Wa anna kamal ar-rabbi ta'ala wa kamal asma'ihi wa sifatihi taqtadihi wa tujibuh. Dan bahwasanya kesempurnaan Allah sebagai Rabb Azza wa Jalla dan kesempurnaan asma' nama-namanya dan sifat-sifatnya taqtadihi, berkonsekuensi hal seperti itu. Jadi nama dan sifat Allah Itu masing-masing memiliki konsekuensi keimanan kepada kita. Ya. Beda dengan nama-nama kita. Ya. Nama-nama Allah menunjukkan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sementara nama-nama manusia tidak mesti, bahkan biasanya enggak, Bang. Namanya Hasan. Baik, bagus. Belum tentu, ya. Nama antum siapa, Mas? Hah? Aga. Ah, enggak ada artinya. Tuh kadang-kadang nama manusia enggak ada maknanya. Apa arti aga? Aga itu agak cenderung ya, sedikit aga. Pakai ka atau enggak? Aga. Apa artinya? Suf. Yang sahibul bait enggak tahu isi rumah. Ya. Namanya siapa? Almai? Almai artinya apa, Almai? Nama Muhammad versi Persia. Tapi itu masih kila kola. Antum belum mengetahui hakikat nama antum sebenarnya dengan ilmu yakin. Syuf. Itulah manusia. Manusia menamakan sebaik-baik nama untuk anaknya pun belum tentu anaknya serupa dengan namanya. Belum tentu. Tapi beda dengan nama Allah dan juga nama Rasul. Ya. Untuk kedua pihak ini, maka nama-nama dan sifat-sifat mereka sesuai dengan jati diri mereka. Sesuai, astagfirullah. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan hakikat Allah Ta'ala, yang mana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui nama, sifat, dan perbuatannya. Dan juga Rasulullah SAW memiliki nama atau julukan, yang mana julukan atau nama tersebut tidak keluar dari hakikat sebenarnya siapa Rasulullah SAW. Sesuai. Di antara nama Rasul yang dinobatkan sejak dulu adalah Al-Amin. Terpercaya. Dan sahih, beliau terpercaya. As-Sadiq, Al-Masduq. Terpercaya dan jujur. Sahih. Ya. Al-Mustafa, orang terpilih. Ya, dialah Allah. Dialah Rasulullah SAW. Dan semua nama-nama Allah menunjukkan dirinya lah. Dengan nama-nama tersebut, Allah memperkenalkan kepada kita. Ya. Sehingga apapun nama yang kita pilih untuk bertawassul dengan nama tersebut, pasti ada konsekuensinya. Dan apapun nama-nama Allah yang kita imani dan kita pelajari arti dan maknanya, maka ada konsekuensi keimanan terhadapnya. Yang semua itu pasti terefleksikan di kehidupan kita sekarang. Kemarin, pekan kemarin kita sudah belajar apa? Nama Allah apa? Berapa nama? Ada 3. Al-Qadir, Al-Qadir, dan Al-Muqtadir. 3 nama itu. Atau 1 saja, antum petik 1 nama. Antum pelajari maknanya. Dan antum cerminkan konsekuensinya di kehidupan, itu Allah sangat berarti. Makanya kata para ulama mengatakan, bab atau pintu yang paling besar dan untuk menambah keimanan, itu adalah pintu asma wa sifat. Tapi sayangnya, ya, bidang asma wa sifat Allah Ta'ala ini ketika disusupi dengan pemahaman-pemahaman kalam, tasawuf, pemahaman filosof, ya, maka rusak pemahaman banyak orang. Sehingga ya, hancur-hancuran jadinya. Ya, jadi banyak orang gak paham tentang nama-nama Allah disebabkan firqah-firqah ini. Ya. Jadi tadi itu ya, bahwasanya kesempurnaan Allah sebagai Rabb dan kesempurnaan asma serta sifat-sifatnya itulah yang menentukan dan memastikan terjadinya kebangkitan ini. Yang kalau kita imani benar-benar nama-nama ini, tidak mungkin kita mengingkari adanya hari akhir. Ya, tidak mungkin. Kemudian wa annahu munazzahun amma yaquluhu munkiruhu. Maha suci Allah dari apa-apa yang dituduhkan. Munazzah ini tersucikan, terbersihkan dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengingkari al-ba'd, yang mengingkari al-ma'ad, munkirul ma'ad. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan sama dengan menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim. Ya. Orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat sama saja dengan menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim. Sebagaimana orang yang berbuat bid'ah secara lisan, dia tidak akan menuduh Rasulullah SAW enggak lengkap ngasih tahu kita. Enggak ada enggak gitu. Enggak mungkin. Antum datang ke kuburan fulan, Habib fulan misalnya. Tanya ke tanya ke syekhnya, antum qad ibtada'ta, kan anta ini perbuatan bidah misalnya, hal-hal semacam ini enggak ada sunnahnya, baru ada zaman sekarang, dan tujuannya pasti duit pasti. Nah terus kenapa antum melakukan kebidahan seperti ini? Apakah syekh tersebut akan menjawab, karena Rasulullah belum menyampaikan hal ini, kurang lengkap, enggak bakal nyampein kayak gitu, enggak bakal nyampein seperti itu. Ya. Tetapi ya, lisan maqal itu ucapan lidah, itu tidak mengatakan begitu. Tapi lisanul hal, ya ini lisanul hal, ada istilah Islam, lisanul hal itu attitude, sikap, perilaku, tingkah. Itu namanya lisanul hal. Lidah keadaan. Jadi keadaan itu, tingkah, itu lebih mencerminkan dibandingkan dengan lisanul maqal. Tingkahnya itu menunjukkan seolah-olah dia menuduh Rasulullah SAW kurang dalam menyampaikan syariat. Ya itulah. Ya makanya kata sebagian ulama seperti itu. Ya, dari Imam Malik. Kalau seandainya seseorang berbuat kebidaahan, itu sama dengan menuduh Rasulullah tidak lengkap dalam menjabarkan syariat. Begitu juga dengan orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Ya. Ya. Dia tahu siapa Rabb kamu? Allah Ta'ala. Ada enggak hari kiamat? Enggak ada. Apakah Allah Ta'ala zalim menurutmu? Enggak, Allah Ta'ala enggak bakal zalim. Enggak, Allah Ta'ala enggak zalim. Itu lidahnya kayak gitu ngomongnya. Tapi ketika dia mengingkari hari akhir, itu lisanul hal, sama aja dia apa? Mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala zalim. Kenapa? Kenapa? Sama aja mengatakan Allah Ta'ala zalim. Karena ketika kita tahu, seseorang berbuat jahat sepanjang hidupnya, kemudian tidak Allah balas, tidak Allah hitung, tidak Allah hisab, maka betapa zalimnya. Dan ketika seseorang disuruh oleh Allah Ta'ala berbuat kebaikan, kemudian dia sepanjang umurnya beribadah, ikhlas, sesuai sunnah Nabi, ya, dan berakhlak mulia, kemudian tidak ada hari akhir, berarti ini sama dengan mengatakan bahwasanya Allah zalim dan bahwasanya Allah main-main dalam menciptakan semua ini. Enggak. Allah Ta'ala tidak zalim, akan menghisab semuanya, memberikan jaza yang setimpal, dan tidaklah semua ini tercipta sia-sia, melainkan pasti ada tujuannya. Ya. Dan itu yang tadi kita bilang. Orang-orang kafir itu, mereka ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Mereka berilmu tentang zahirnya dunia, tetap kulitnya dunia. Maksudnya harta yang mereka dapatkan, kenikmatan dunia itu kulitnya saja. Ketika mereka bisa memblek isinya dunia sebenarnya, maka mereka mendapatkan kebusukan. Dan ternyata yang hanya bisa melihat hakikat isi dari dibalik kulit dunia, itu hanyalah orang beriman yang memakai qaul Allah dan qaul Rasul dalam memahami pemetaan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi siapa di sini yang lebih hebat sebenarnya? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawun. Jangan merasa kita itu hina, sedih. Enggak. Kita ini muslim. Kita punya ilmu. Kita punya beberapa ustaz yang insyaallah mereka makin mengembangkan dakwahnya dan punya banyak thullab insyaallah yang dan dia terantum dan kita semua insyaallah. Ya insyaallah. Ilmu yang kita pegang alhamdulillah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah insyaallah taala. Dan kita memohon kepada Allah istiqamah. Seperti itu. Alhamdulillah Allah Ta'ala merizikan kepada kita kebaikan ilmu dan juga amal sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Tetapi diingatkan juga tadi, yaitu jangan sampai kita menjadi seorang alim yang apa? Mutakabbir dan abid yang mu'jab bi'amalihi. Ya. Atau alim sekaligus abid mutakabbir mu'jab. Oh, lebih parah lagi. Ya, alim sombong dengan ilmunya dan dia memang punya banyak amalan tapi ujub dengan amalannya. Maka kata Mutarif rahimahullah, seorang salaf, beliau rahimahullah mengatakan, saya ketiduran malam enggak salat tahajud tapi nyesel, itu lebih baik daripada saya salat tahajud semalaman tapi merasa bangga dengan amalan tahajud tersebut. Ya Allah musta'an, itu bisa menjangkiti diri kita semua tak terkecuali ana, dan bahkan mungkin ana belum tentu lebih baik daripada ikhwan dan akhwat sekalian. Baik, kemudian kama yunazzihu kamalahu an sa'iril uyub wan naqs. Kesempurnaan Allah pun terlepas dari semua sifat cacat dan sifat kekurangan. Selanjutnya Allah Ta'ala memberitahukan bahwa ketika orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu mendustakan kebenaran ini, mereka berada dalam keadaan kacau balau. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, fahum fi amrim marij. Mereka berada dalam keadaan kacau balau. Yaitu kehidupan mereka menjadi kacau, tidak memperoleh manfaat. Kita yakini itu. Mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Rasulnya hari akhir, mereka berada dalam kehidupan yang marij. Marij ini bergelombang, kacau. Ya. Makanya kadang-kadang wajar kalau kita sebagai muslim itu heran. Orang kafir ya, gak punya Allah. Tapi kok mereka bisa hidup gitu loh. Kadang-kadang kita mikir, mereka tuh apa ya, hidup diperbudak oleh syaitan dan dunia. Ya kan? Capek. Capek hidup. Tapi mereka sakit, kemudian sembuh, kemudian sakit, capek, pulang kerja malam-malam. Tapi kok mereka masih hidup ya gitu? Kadang-kadang kita kalau mengkiaskan dengan ini bukan takabur, ini tarafu namanya. Ini boleh. Ini bukan takabur yang tercela yang nggak boleh di atas manusia merasa, bukan. Ini tarafu karena memang kita memiliki modal yang tidak mereka miliki, dan modal itu adalah modal yang qat'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita layak untuk merasa lebih baik dari mereka karena bukan karena diri kita, tapi apa yang kita pegang itu Al-Quran dan Sunnah. Oke, alhamdulillah kita merasa sedih misalnya, mengingat asma Allah dan sifat-sifatnya, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, punya kitab Hisnul Muslim, zikir doa, enak, punya kitab tinggal baca, sholat alhamdulillah punya masjid-masjid dan masjidnya juga merapatkan shaf, enak, imamnya juga orang yang faqih, gitu kan? Alhamdulillah. Kalau udah kayak gitu kan apalagi dunia, gak ada artinya gitu. Tapi kalau kita kadang bayangin orang-orang kafir ini atau orang-orang muslim yang belum Allah Ta'ala berikan hidayah dan kita juga tetap butuh hidayah, itu kita langsung melihat fahum min fi amri marij. Mereka itu hidupnya tuh bergelombang. Tapi bukan berarti tadi seperti yang tadi kita share, bukan berarti kita boleh menentukan akhir hidup mereka bagaimana. Wallah, kita gak tahu, belum tahu. Yeah. Nanti akan Allah kasih tahu, dan juga tentang diri kita. Nah, ini berkaitan dengan keimanan tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Kita bahas dulu ayat-ayatnya satu persatu ya. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kenapa Allah Taala menafikan lu'bah atau la'ib, permainan, sikap main-main dari dirinya? Kenapa? Karena sikap main-main itu berlawanan dengan sikap bijak. Iya. Anak-anak misalnya pada main-main, wajar. Kenapa? Mereka belum bijak, belum punya basirah, wajar, akalnya belum sempurna. Tetapi ketika misalnya kita isi main-main saja, ini baru berarti kita enggak berhikmah. Ya. Nah, bedakan antara orang yang suka main-main dengan orang yang hakim. Kita tahu hukum diantara maknanya adalah al-mana', bukan al-mana', mencegah. Ya, mencegah, hukum itu mencegah. Seorang yang suka main, dia enggak bisa mencegah dirinya ketika nafsunya keluar. Tapi seorang yang hakim, dia bisa mencegah dirinya dari main-main. Ya, dengan apapun cara yang penting dia tercegahkan darinya. Allah Subhanahu wa taala ketika disifati hakim, dan itu sifat yang sempurna, nama yang sempurna, maka tidak bisa dimaknai diberikan sinonim dari hakim itu lain. Di apa-apa yang Allah lakukan semuanya berhikmah, sekalipun tidak ada satu makhluk pun yang mengetahuinya. Bukankah tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui tentang kapan hari kiamat? Gak ada. Bahkan malaikat yang meniup trompet sangkakala pun tidak tahu kapan. Berarti ini adalah ilmu yang hanya Allah yang tahu saja. Dan apakah ini menunjukkan Allah main-main? Enggak. Enggak main-main. Ini adalah kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak hal-hal lain, rahasia-rahasia lain yang tidak Allah tampakkan, karena Allah Ta'ala Al-Hakim, Al-Hakim, Maha Bijak, bijaksana dengan segala perkara yang Allah putuskan. Ya. Wa ma khalaqnas samawati wal ardi, dahlah kami ciptakan samawat dengan bentuk jamak. Karena saking megahnya, saking besarnya, dan saking banyaknya lapisannya. Al-ard itu enggak ada apa-apanya. Al-ard itu enggak ada apa-apanya. Allah jamakkan di sini samawat berkali-kali kayak gitu. Ya. Langit-langit banyak. Tetapi perlu diperhatikan. Langit itu adalah makhluk Allah yang paling kokoh. Ya. Yang bisa dilihat oleh manusia, itu pun baru level bawahnya, sangat bawah. Tapi dengan kokohnya itu nanti di hari kiamat gimana? Di idza sama'u fatarat di antaranya. Kemudian di surat idza sama'u syaqqat ahsan. Kemudian dia ada di surat apa ya? Al-Haqqah atau apa? Ya. Astagfirullah. Tiba-tiba langit itu menjadi sangat rapuh, lemah. Nah, ada di surat Al-Haqqah atau Al-Ma'arij. Al-Haqqah sepertinya. Nah, lihat. Kami menciptakan langit-langit dan al-ard. Ya. Sekarang langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Dan apa di antara keduanya? Berarti antara langit dan bumi. Ada enggak sesuatu di antaranya? Ada. Baik yang sifatnya gaib, yaitu enggak bisa diterang manusia, seperti malaikat ya yang meluncur ya. Atau yang jin ya, yang mustariqus sama, yaitu yang mencuri kabar dari langit. Kan jin itu kan mereka yang enggak semua jin yang bisa seperti ini, tapi jin-jin tertentu itu untuk mencuri kabar dari langit, mereka saling naik satu sama lain. Sampai membuat seperti tiang. Jadi mereka ini seperti tiang naik satu sama lain. Ya. Bisa enggak kita lihat? Enggak bisa kita lihat. Kalau bisa kita lihat, kita selalu akan mempertonton itu. Wah, itu ada jin tuh naik. Dan enggak seru jadinya. Karena hal itu biasa. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Itu di antara langit dan bumi. Ada juga udara, angin. Kemudian petir, kilat, dan sambaran-sambaran lainnya. Di antara langit dan bumi ada makhluk yang bisa kita lihat. Yang kalau kita perhatikan sedikit dari ibrahnya, itu menunjukkan Allah Ta'ala tidak sia-sia, tidak main-main dalam menciptakan itu semua. Contohnya apa? Awan. Awan. Awan ini yaitu sahab. Awan dia menampung sekian kamiyah, yaitu sekian kuantitas dari apa? Air. Bayangkan. Ya. Air itu. Awan itu menampung air. Ya. Sekarang kalau misalnya manusia memperhatikan ya, ayat Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Anzalna, kami telah menurunkan dari mu'sirat. Mu'sirat itu awan kan maksudnya. Tapi kalau kita perhatikan mu'sirat maknanya dari perasan ya, perasan. Jadi ada kalau sirup itu kan asir. Asir ya, sirup atau jus itu asir. Itu kan perasan intisarinya, diperas seperti sponge yang diperas, keluar air. Nah, itu seperti awan itu, seperti perasan gitu kan. Nah, taib. Hikmahnya untuk apa? Dengan air itulah bumi itu bisa hidup. Masya Allah, yang tadinya mati. Ya. Kalau kita tafakkur alam lagi, mu'sirat, awan, seberapa banyak air yang telah turun dari awan-awan itu, dari awal dunia sampai sekarang. Seberapa banyak, gak bisa dihitung. Gak bisa dihitung. Sementara kita mengimani bahwasanya tidak setitik pun titik yang bergeser kecuali Allah mengetahui kadarnya. Maka lebih-lebih tentang air itu. Di mana turunnya, kapan turunnya, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Baik. Sebenarnya kalau orang itu mengingkari hari akhir, itu berarti kan keluar dari fitrah. Kenapa seseorang bisa keluar dari fitrah? Sebenarnya itu hanyalah karena dosa yang konsisten. Itu aja. Khalas itu aja. Orang keluar dari fitrah itu karena dosa yang konsisten dilakukan. Nah, khalas itu aja. Ya. Orang ketika berbuat kemaksiatan, ya, dia udah terlanjur terbiasa dengan jadi tabiat maksiat itu. Segala kebenaran akan mental. Karena fitrah kebenarannya sudah hilang. Kenapa? Karena saking seringnya bermaksiat secara konsisten. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sering-sering taubat. Khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, kita selalu bersalah. Adalah orang yang selalu bertaubat. Karena taubat itu hapus lagi. Nanti ada titik lagi, hapus lagi. Ada titik, beda dengan titik, titik, titik, titik, terus titik. Ya. Kalla bal rona ala qulubihim. Ya, maka naik situ. Itu apa? Ron, titik hitam sampai menggulita, menggelapi hati. Sehingga udah hilang fitrahnya. Yang ada tinggal apa? Yang ada tinggal tabiat maksiat. Disebabkan apa? Disebabkan apa yang mereka lakukan. Ya, jadi tidak ada orang yang mengingkari hari kiamat kecuali karena dia rajin dalam maksiat. Dan ketika seseorang rajin dalam maksiat dan jarang taubat, itu berarti dia ketika maksiat pasti dia sedang melepaskan pemikiran dia tentang hari kiamat. Pasti itu. Dan akan terus-terus gitu. Sampai udah enggak ingat lagi hari kiamat. Ketika dia maksiat. Ya. Begitu. Orang-orang seperti orang-orang liberal dan semacamnya, kenapa mereka bisa kayak gitu? Kenapa misalnya mereka bisa kayak gitu? Maksiat. Diawali dulu ketika menuntut ilmu, karena hatinya niatnya gak benar. Aduh, J-N. Siapa namanya dulu? Aduh, lupa, Masya Allah. Dulu, ya. Astagfirullah, Ana lupa namanya. Kenapa ya jadi seperti sekarang? Apa? Kenapa? Kenapa jadi liberal? Padahal dulunya dicita-citakan, khitbah awalnya dulu adalah apa? Sebenarnya untuk menangkal arus pemikiran barat. Aslinya begitu. Aslinya. Sekarang Masya Allah, menangkal arus pemikiran ahlus sunnah sebenarnya. Sekarang kebalik. Mengadopsi pemikiran barat, tapi diintegrasikan dengan Islam dan Islamnya dikalahkan. Jadi covernya doang, bulunya doang. Baik, sekarang. Kenapa bisa seperti itu parahnya? Diawali dengan petingginya itu mengutus anaknya ke barat untuk belajar. Dan apa tujuannya belajar di barat? Supaya bisa mengetahui teologi orang barat, kemudian membantahnya. Pulang-pulang jadi liberal. Kebalik dari yang diharapkan. Kebalik. Kebalik dari apa yang diharapkan. Jadi mulai dari situlah berubah. Padahal kita awalnya membendung serangan globalisme atau globalisasi barat. Sekarang malah justru menjadi penyalur terbesar di antara penyalur-penyalur di banyak sektor. Fana'udzubillah. Sebab itu keluar dari fitrah kan? Keluar dari fitrah. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dilakukan selama di barat. Ya kan? Makanya asalnya dalam hukum syar'i, seseorang tidak boleh pergi ke daerah kufur. Tidak boleh. Mau belajar di mana antum? Di Prancis. Kenapa gak di Indonesia? Oh, di Indonesia ilmunya kurang. Benar apa enggak tuh? Allah yang nanti akan menghisap kalimat itu. Kemudian jadi ke Prancis. Pulang-pulang, apakah menjadi muslim yang lebih baik? Susah dikatakan begitu. Kecuali kalau misalnya ke Prancis, ke Inggris untuk menziarahi muslim sana, mengetahui gimana antropologi muslim sana misalnya. Udah sekedar itu kelas. Ya. Tapi siapa yang menjamin? Sekarang gini aja. Kita kuliah di Jakarta ini aja. Belum tentu selamat mata kita dari syahwat atau. Ya kan? Kuat enggak? Belum enggak kuat. Terus bercita-cita di barat supaya dapat ilmu banyaknya. Selamatkan dulu tuh hati kita di Indonesia aja kita enggak selamat, di luar ya tambah parah. akibatnya apa? Jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. Oke, kita kembali tadi. Allah Ta'ala tidak menciptakan langit dan bumi, dan antara keduanya main-main begitu saja. Enggak. Semua itu berkaitan dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang seperti yang saya bilang, tidak ketika disebutkan hikmah, maka itu lawan dari la'ib. Karena sesuatu permainan itu kosong akan kebijaksanaan. Tapi kalau mau jadi bijaksana, jangan main-main, gitu kan? Antum ketika tahu di sini anak kajian, misalnya, antum kajian nggak sampai 3 jam lah, 1 jam aja. Fadil Foy, isi kajianannya cuma bercandaan doang. Antum pasti ini laib, nggak ada hikmahnya. Hatta bilang ini ada hikmah dari candaan ini, nggak, ini laib, gitu kan? Jadi laib dan hikmah itu bertentangan. Seseorang kalau mau bijak, jangan main-main. Gitu. Tapi kalau mau main-main, jangan belaka bijak. Gak ada kebijakan dalam permainan-permainan. Kain nama dunia, la'ibu wa lahu. La'ib permainan dan lahu. Orang-orang yang mengikuti arus dunia itu, gak ada kebijaksanaan dari mereka. Mereka gak berhikmah. Gak layak kita ambil ilmunya. Maksudnya ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Kemudian, وَمَا خُلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Itu seperti yang ayat tadi sebelumnya. Allah Ta'ala juga berfirman, أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَيُتْرَكَ سُدًى. Apakah manusia menyangka? Ya, di dunia dibiarkan begitu saja sia-sia. Ya. Itu sia-sia dalam artian apa? Bisa dua makna. Dibiarkan tanpa ada bimbingan, atau dibiarkan tanpa ada pembalasan. Paham? Ada dua maksud di sini. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan, biarkan begitu saja? Ada dua makna. Dibiarkan tanpa bimbingan, tanpa peraturan, tanpa rules, atau dibiarkan tanpa ada balasan kemudian. Ya. Dibiarkan tanpa ada bimbingan untuk menjalani hidup, atau dibiarkan tanpa adanya pembalasan setelah melakukan hal-hal dalam kehidupan. Itu dua makna. Dan dua makna ini jangankan secara dalil syar'i, dalil akli sudah berbicara. Akal manusia akan berbicara. Maksudnya di sini akal fitrah manusia akan berbicara bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan manusia, merezekikan manusia, kemudian tidak memberikan peraturan, itu di luar nalar itu. Kok bisa? Enggak mungkin. Dibiarkan gitu aja menjadi seperti hewan, lalu apa bedanya kita dengan hewan yang tidak ada peraturan untuknya? Padahal kita punya akal. Ya. Apa bedanya? Sekarang, manusia di antara makhluk lain adalah yang paling mulia. Kita tahu itu. Ya. Ketika antum punya berapa barang jajaan, ya, yang dipamerkan di pameran, pasti yang paling terakhir itulah yang paling terbaik barangnya. Karena kalau misalnya dari awal dulu yang paling terbaik dijajakan, kedua, ketiga, enggak lebih baik, orang-orang bosan. Maka yang terakhir, yang paling antum sediakan untuk yang terbaik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala walillahil matsalul a'la. Manusia diciptakan paling terakhir. Dan Allah memuliakan manusia. Dan itu makhluk yang paling lengkap dibandingkan yang lainnya. Dan paling dimuliakan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan hafiz untuk setiap manusia. Iya. Malaikat untuk setiap dari kita yang tidak bisa kita lihat. Raqib, atid, dan penjaga berdepan belakang, dan pernah kita bahas itu tafsiran surat Ar-Ra'd. Itu memuliakan, Allah Ta'ala memuliakan manusia dari segi penciptaan dan penjagaan. Dan Allah Ta'ala mengqarinkan kepada manusia sama malaikat jin satu modal. Itu Allah modalkan. Kenapa? Karena manusia ini mulia. Ya. Maka Allah titipkan jin juga untuk apa? Untuk menggoda manusia, menguji kekuatannya. Karena kalau misalnya memang sangat lemah, untuk apa diuji? Tapi ada enggak manusia? Atau ada, apakah ada dalilnya? Setiap jin dititipkan padanya satu manusia. Enggak ada. Manusia menjadi manusia korin bagi jin. Manusia memperhatikan jin, gangguin jin. Ayo, ayo, ayo. Enggak ada. Enggak ada. Karena kastanya beda. Ya. Malaikat dititipkan oleh Allah Ta'ala untuk mencatat, memperhatikan amalnya, dan untuk menjaganya. Jin dititipkan untuk menggodanya. Dikerubutin kita ini manusia ini. Karena Allah muliakan. Tinggal gimana dia pilihannya. Mau jadi syakira atau kafura. Bersyukur atau jadi kufur. Terserah. Tapi ada konsekuensi masing-masing. Nah, ketika kita tahu manusia ini dimuliakan seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita nanti mati selesai, maka berarti main-main dong ini. Udah selesai. Udah, kemuliaan kita hanya di dunia aja, selesai. Selesai. Mati, enggak ada hari akhir. Lah. Itu kok Petrus yang berpikir enggak bisa. Pasti ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Ya. Ya, jadi kita ada peraturan hidup di dunia dan juga ada pembalasan. Apakah kita mentaati peraturan atau tidak? Ya. Baik, jadi ini berkaitan dengan nama Allah Al-Hakim. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Laqad tabayyana anna lil-hakim dalam kitab Al-Diya Al-Lami' min al-Kutab al-Jawami'. Itu khutbah-khutbahnya Syekh Utsaimin dahulu kala ketika beliau rahimahullah masih hidup, ya. Bahwasanya Al-Hakim ada dua makna. Al-Hakim ada dua makna. Nama Allah kan ada Al-Hakim, Al-Hakim dan Al-Hakam. Dulu ada sahabat dijuluki Abul Hakam. Lalu disuruh ganti namanya. Al-Hakam ini nama Allah. Baiknya jangan pakai nama itu. Jadi ada Al-Hakim, Al-Hakim dan Al-Hakam. Nama Allah. Nah. Jadi Al-Hakim ada dua makna. Al-Hakim yang pertama maknanya adalah yang memiliki hukum secara mutlak dan sempurna. Dari segi apapun. Jadi Hakim yang pertama maknanya adalah yang memiliki hukum yang mutlak dan sempurna dari apapun sisinya. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum yang mutlak, itu miliknya. Ya. Untuk kategori yang pertama ini, hukum terbagi menjadi berapa? Dua. Hukum syar'i dan hukum kauni, ya, hukum syar'i dan hukum kauni. Hukum syar'i itu yang berkaitan dengan peraturan dan undang-undang syariat yang harus diterapkan oleh manusia dan jin. Ini hukum apa? Syar'i. Antum baca ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, hukum-hukum fikih, ini hukum apa semuanya? Hukum syar'i yang harus diterapkan dalam kehidupan manusia dan jin seluruhnya tanpa kecuali, harus. Nah, itu hukum syar'i. Allah lah yang memiliki hak untuk mengatur secara syar'i. Mengatur hukum had, mengatur jumlah waktu salat, jumlah bilangan salat dan lain-lain. Itu hak Allah Ta'ala yang tidak boleh manusia campur tangan untuk mengubahnya. Ada yang kedua, hukum kauni. Nah, hukum kauni ini adalah seperti bahasa kita, ya, bahasa kita hukum alam. Hukum alam ini istilah yang relatif, ya. Kalau antum maksudkan hukum alam bahwasanya alam secara zat bisa mempunyai hukum tersendiri, maka ini kufur, syirik. Tapi kalau antum bilang hukum alam di sini adalah kejadian-kejadian alam yang tidak terlepas dari takdir Allah, maka ini enggak masalah. Jadi hukum kauni ini adalah hukum keterjadian alam semesta dari global maupun detailnya, besar maupun kecilnya, semua telah diatur oleh Allah. Pahami baik-baik nih, harus hafal. Ya, Hakim, nama Allah Al-Hakim atau Al-Hakim, yaitu yang pertama maknanya Allah memiliki hukum secara mutlak yang sempurna. Yang mana hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum syar'i dan hukum kauni. Ya, seperti qada juga, seperti amr, ya, hukum syar'i dan hukum kauni. Kalau masalah misalnya sholat berapa rakaat itu hukum syar'i. Kalau misalnya debu-debu berterbangan berapa senti itu hukum kauni. Manusia memiliki dua mata, biasanya itu hukum kauni. Ya. Seseorang seringkali tidak dicela ketika dia berlawanan dengan hukum kauni. Tetapi dia tercela ketika dia berlawanan dengan hukum syar'i. Ya. Misal seseorang berlawanan dengan hukum kauni umumnya. Umumnya, keumuman hukum kauni. Semua manusia matanya dua. Ada seseorang dua-duanya matanya buta. Ini berlawanan dengan hukum asalnya. Tapi itu enggak terlepas dari hukum kauninya Allah Ta'ala. Dia tercela enggak? Enggak tercela sama sekali. Tetapi ketika dia menyelisihi hukum syar'i, maka tercela. Tapi itu Al-Hakim untuk makna yang pertama memiliki hukum secara mutlak yang sempurna untuk hukum kauni atau hukum syar'i. Semua hak milik Allah Ta'ala. Ya. Seseorang masuk surga atau neraka, itu hukum apa? Hukum kauni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tentukan. Baik, kemudian ada yang Al-Hakim makna kedua, yaitu Allah Ta'ala memiliki kebijaksanaan, hikmah. Memiliki hikmah. Yaitu lawan dari bermain-main. Ya. Lawan dari bermain-main. Ini yang makna kedua. Dua-dua maknanya bukan khilafiyah, bukan masalah khilafiyah ini, bukan. Tetapi ini pemaknaan yang harus kita imani. Allah Ta'ala Al-Hakim atau Al-Hakim memiliki hukum secara mutlak sempurna untuk syar'i dan kauni, dan untuk semua hukum kauni dan syar'i ini tidak ada satupun yang main-main. Sempurna enggak pemaknanya? Sempurna. Jadi kita gabungkan kedua makna ini. Makna Al-Hakim adalah Allah Ta'ala memiliki hukum sempurna syar'i dan kauni, dan tidak ada satupun dari setiap rincian hukum kauni maupun syar'i yang main-main. Tidak ada. Tidak ada yang main-main. Ya. Sehingga ketika kita menghadapi peristiwa alam, sebenarnya tidak ada yang main-main. Kita menghadapi syariat Allah Ta'ala, apalagi tidak ada yang sifatnya la'ib. Makanya kau bercanda itu kadang-kadang takutnya bisa kufur seseorang kalau memperjatakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nas'allahu salama wal afiyah, ya. Kita enggak tahu nih, jadi kita nih kan kadang suka bercanda, ya. Semoga Allah maafkan aja kita. Semoga Allah maafkan kita. Ya, tadi makna dari Al-Hakim. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, untuk mengimani Al-Hakim, yaitu nama Allah Al-Hakim, Al-Hakim, kita harus selalu merefleksikan kehidupan kita dengan konsekuensi keimanan terhadap Al-Hakim ini. Yaitu, apapun kejadian yang terjadi di dunia ini, tidak mungkin terlepas dari takdir Allah, dan tidak mungkin itu main-main dari Allah, dan tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Itu pasti ada hikmahnya. Bukan suatu permainan, dan tidak terlepas dari pengawasan Allah Ta'ala semua ini. Semua dari kejadian yang menimpa diri kita, baik bahagia, sedih, ataupun susah, semua ada hikmahnya. Semua ada pengaturannya. Tinggal bagaimana kita menjalaninya sesuai dengan koridor syar'i. Itu aja. Ya. Tidak ada yang perlu kesedihan berlanjut karena Allah Ta'ala Al-Hakim. Dan Allah Ta'ala Al-Hakam. Bedanya Al-Hakim dalam bahasa Arab, Al-Hakim dengan Al-Hakam apa? Bedanya adalah ketika seseorang disebut Al-Hakim atau ketika suatu sifat dengan Al-Hakim, maka bisa saja dia menghukumi dengan zalim atau dengan benar. Tapi Al-Hakam enggak, selalu dengan hak, dengan benar. Allah Ta'ala alam, wallahu musta'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan nanti pada pekan berikutnya, ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin teman-temannya belum hadir, mudah-mudahan bisa hadir pekan depan. Dan ajak serta jika dirasa ini semua bermanfaat, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.